Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullahu taala, babu ma jaa fit tamaduh. Bab apa-apa yang datang dari riwayat yang menyebutkan tentang masalah at-tamaduh, ai al-mubalagha fil madhi. Al-mubalagha fil madhi, yaitu berlebih-lebihan dalam memuji. Ya, barakallahu fikum. Pujiannya terlalu tinggi, pujian selangit. Barakallahu fikum. Apa hukumnya? Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, haddatsana Adam. Siapa Adam di sini? Ibn Musawir. Adam ibn Abi Iyas. Wa mahaluhu saduq. Hah? Thiqah. Yang mana yang benar? Thiqah insyaallah. Ta'liqan atau tahqiqan? Tahqiq insyaallah. Baik. Adam ibn Abi Iyas thiqah. Qala haddatsana Syu'bah. Baik. Syu'bah bin siapa Mujahid? Syu'bah bin Al-Hajjaj, kunyahnya Abu Bustam. Wa mahaluhu saduq, dhaif, majhul. Wallahu a'lam. Duh, kok wallahu a'lam? Syu'bah ma'ruf. Rian, wa mahaluhu Syu'bah ibnu Hajjaj. Anas, Syu'bah wa mahaluhu Syu'bah bin Hajjaj. Thiqah, yakin? Yakin ya? Baik, thiqah. Ya. Amirul Mukminin fil hadith, bukan hanya sikoh. Tapi apa? Amirul Mukminin fil hadith. An Khalid. Dari Khalid, huwa ibnu Mihran. Khalid ibnu Mihran. Tayyib. Abul Manazil. Bifathil mim qila bidhammiha. Ada yang mengatakan dengan memfathah minnya menjadi Abul Manazil, ada yang mengatakan dengan mendhammah mimnya menjadi Abul Munazil. Barakallah. Ya. Al-Mulaqab Bilhadza. Dia ini yang digelari dengan Al-Hadza. Khalid Al-Hadza. Barakallahu fikum. Kenapa dia digelari dengan Khalid Al-Hadza? Dinar. Kenapa dia digelari dengan Khalid Al-Hadza? Kenapa? Penjual sepatu. Oh, karena dia ini bisnis sepatu gitu ya, buka ruko gitu ya. Jual sepatu. Mereknya apa itu? Adidas. Gitu ya. Baik, laba. Ah, Ramadan. Medan. Kenapa dia dikatakan Khalid Al-Hadza? Sepakat dengan Dinar. Karena dia profesinya sebagai penjual sepatu atau tukang sol. Iya, tukang sol sepatu. Bukan tukang penjual sepatu, tapi tukang sol sepatu. Begitu? Hah? Insya Allah ya. Karena dia sebagai tukang sol sepatu. Baik, tukang memperbaiki sepatu-sepatu yang rusak. Masya Allah. Alfian. Kenapa beliau digelari dengan Khalid Al-Hadza? Hah? Wallahu a'lam, enggak pernah kenalan Ustaz sama orang itu. Enggak pernah servis sepatu juga sama dia. Abdul Fattah. Kenapa digelari dengan Khalid Al-Hadza? Enggak tahu. Eh, Yusuf. Taib. Hadza was-shawab. Ya, di annahu kana kathiran yajlis ma'ahum. Karena beliau sering sekali dilihat duduk bermajelis dengan tukang sepatu. Paham ya? Baik. Bukan karena beliau jualan sepatu, bukan juga karena tukang sol sepatu atau tukang buat sepatu. Gitu ya. Karena apa? Ya karena teman-temannya memang banyak barakallahu fikum tukang buat sepatu sehingga dia dilakopi dengan barakallahu fikum lakop tersebut, gelar tersebut. Iya, barakallahu fikum. Cukup banyak di kalangan para ruwat yang lakopnya itu barakallahu fikum tidak seperti yang kita bayangkan. Iya, barakallahu fikum. Seperti di kalangan mereka ada yang lakopnya al-fakir. Bukan karena dia fakir miskin, tapi kenapa Evan? Kenapa Adi? Kenapa dia dilakop dengan al-fakir? Hah? Lupa. Rifki, kenapa Rifki? Ada seorang ruwat atau rawi yang digelari dengan al-fakir, bukan karena dia miskin, fakir, bukan. Kenapa? Iya, taib. Dikarenakan, iya, maridha qafah. Karena apa? Tengkuknya itu sering merasa sakit. Makanya dia digelari dengan al-fakir. Ikhwan ya, bukan karena dia orang yang miskin. Barakallahu fikum. Taib. Itu ada risalah tersendiri. Barakallahu fikum, ya. Beberapa rawi yang lakopnya itu tidak seperti lafadznya. Iya. Barakallahu fikum. Tayyib. Di Khalid Ibnu Mihran Abul Manazil au Munazil barakallahu fikum Al Basri. Thiqatun yursil. Dia rawi yang thiqah dan terkadang memursalkan hadis. An Abdurrahman ibni Abi Bakrah. Dari Abdurrahman putranya sahabat Abu Bakrah. Barakallahu fikum. Tayyib, thiqah. Abdurrahman bin Abi Bakrah thiqatun. An Abi Bakrah, dari Abu Bakrah. Abu Bakrah siapa namanya? Fauzan Semarang. Abu Bakrah siapa namanya? Abu Bakrah siapa namanya? Fauzan Meroki. Abdul Aziz. Sebelum dibuka bukunya. Tayyib. Abu Bakrah siapa namanya? Mana Abu Salamah? Enggak ada. Isa. Taib, Nufai ibnul Harith. Nufai ibnu al Harith barakallahu fikum. Al Basri. Taib. Sahabiyun jalil. Qila ismuhu masruh. Qila ismuhu masruh. Ada yang mengatakan namanya adalah Masruh, bukan Nufai. Aslama bi Taif. Beliau masuk Islam di Taif. Thumma nazala al-Basrata wa mata biha. Kemudian beliau tinggal di Basrah dan beliau meninggal di sana. Makanya dia dinisbahkan kepada Al-Basri barakallahu fikum. Baik. Anna rajulan dzukira indan nabiy sallallahu alaihi wasallam fa asna alaihi rajulun khaira. Jadi Abu Bakrah menceritakan bahwasannya ada seseorang yang disebutkan di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ceritanya menyebut nama seseorang di hadapan Nabi. Fa'athna alaihi rajulun khairam. Kemudian ada salah seorang anggota majlis tadi yang ikut nimbrung di sana. Ketika nama orang tersebut disebutkan, dia langsung menyanjung orang tersebut. Disebutkan dalam sebagian riwayat, bentuk sanjungannya adalah ya Rasulullah ma min rajulin. Ya Rasulullah, ma min rajulin ba'da Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam afdalu minhu fi kada wa kada. Baik. Jadi bentuk pujiannya adalah ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ma min rajulin ba'da Rasulillah afdalu minhu fi kadza wa kadza. Wahai Rasulullah, tidak ada seseorang setelah Anda yang lebih afdal ya daripada dalam perkara ini dan ini daripada dia. Jadi setelah Anda yang paling afdal ya si fulan Rasul dalam perkara ini. Memang orangnya itu gitu ya. Barakallahu fikum. Dipuji dengan pujian seperti itu di hadapan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Faqala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan waihaka qata'ta 'unuqa sahibika. Iya, langsung ditegur oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan pernyataan beliau waihak barakallahu fikum. Tayyib. Waihak, waihun, kalimatun tarahum wa tawajju'. Iya. Waihak kalimatu tarahumin wa tawajju'. Waihun itu adalah sebuah kalimat untuk menunjukkan apa? Kasih sayang, kepedulian atau tawajju'. Iya. Menunjukkan apa, ikhwan? Sakit, artinya menyayangkan. Iya. Barakallahu fikum. Tuqalu liman waqa'a fi halakah la yastahiqquha. Tuqalu liman waqa'a fi halakatin la yastahiqquha. Iya. Kalimat seperti ini diucapkan untuk orang-orang yang jatuh dalam sebuah barakallahu fikum. Iya. Bencana atau kebinasaan padahal dia enggak pantas mendapatkannya. Gitu ya. Sehingga waih ini menunjukkan barakallahu fikum apa? Rasa kasih sayang, simpati, barakallahu fikum, dan juga menunjukkan tawajjuh, ya, empati, ya, kasihan. Ikhwan ya, waihak, barakallahu fikum. Menunjukkan orang ini tertimpa musibah padahal dia tidak pantas mendapatkan musibah musibah tadi, barakallahu fikum. Iya. Itu barakallahu fikum kalimat yang biasa digunakan oleh mereka orang-orang Arab. Kalimat yang menunjukkan ke arah sana, barakallahu fikum. Tayyib. Barakallahu fikum. Itu bisa dilihat dalam kitab An-Nihaya fi Gharibil Hadith. Barakallahu fikum. Wa fi riwayah, disebutkan dalam sebagian riwayat, ya, wailuka, wailuka, bukan waihaka, tapi wailuka, menggunakan kalimat wailun. Barakallahu fikum. Tayyib. Wal wail al huzn wal halak wal masyaqqah. Yang dimaksud dengan wail adalah kesedihan, kebinasaan dan kesulitan, minal adab, dari yang namanya azab. Itu namanya wail. Iya. Al huzn wal halak wal masyaqqah minal adab. Barakallahu fikum. Baik. Gitu ya. Qata'ta unuqa, barakallahu fikum, sahibak, engkau telah memotong, ya, barakallahu fikum, leher temanmu, barakallahu fikum. Ai ahlaktahu, ai ahlaktahu, barakallahu fikum. Tayyib. Di sini barakallahu fikum, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan sebuah analogi, ya, gambaran, kalau ada seseorang yang memuji temannya dengan pujian yang selangit, dengan pujian yang tinggi, barakallahu fikum, itu disamakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam sama saja kamu itu sedang apa? Menggorok leher temanmu sendiri, barakallahu fikum. Iya. Memotong leher, barakallahu fikum, itu tindakan yang menunjukkan memindahkan orang tersebut dari kehidupan menuju ke kematian. Ya dah. Barakallahu. Dan sedangkan tindakan memuji orang lain dengan pujian, barakallahu fikum, yang luar biasa, ya, dengan sanjungan yang selangit, itu telah membuat orang tersebut Anda pindahkan dia, barakallahu fikum, iya, dari yang namanya tawadhu menuju sifat kibr, barakallahu fikum. Baik. Dan seseorang, barakallahu fikum, kalau sudah memiliki sifat kibr, sifat ujub, maka alamat al-halak, alamat kebinasaan bagi dia di akhirat. Iya. Barakallahu fikum. Memotong leher orang, barakallahu fikum, iya, itu akan menyebabkan kebinasaan di dunia, barakallahu fikum. Dan memuji orang dengan pujian yang, barakallahu fikum, berlebihan, akan membuat dia binasa di akhirat, barakallahu fikum. Tayyib. Yaqulu miraran, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengucapkan ucapan tersebut berulang-ulang. Ya, bukan sekali. Waihak qata'ta unuqa sahibik. Waihak qata'ta unuqa sahibik. Ya. Celaka kamu, binasa kamu. Kamu telah memotong, ya, leher temanmu sendiri, barakallahu fikum. Untuk menunjukkan, barakallahu fikum, ya, takdir penekanan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam akan bahayanya tindakan seperti itu. Barakallahu fikum. In kana ahadukum madihan la mahalata. Kemudian setelah itu Rasul memberikan tambahan keterangan, seandainya kalaupun salah seorang di kalangan kalian mau tidak mau harus memuji orang tersebut, ya la mahalata ila budda. Barakallahu fikum. Seandainya kalian memang harus memuji orang tersebut, barakallahu fikum. Tayyib, karena memang makomnya pas, ya. Barakallahu fikum. Falyakul, hendaknya dia mengatakan ahsibu kada wa kada. Ya. In kana yura kadzalika. Hendaknya dia mengatakan saya duga si fulan itu memang begini dan begini. Iya, dia itu orang yang baik, dia itu orang yang barakallahu fikum karim, jawad, barakallahu fikum. Baik. Kalau memang dilihat pada orang yang dipuji tadi ada sifat-sifat tersebut. Hendaknya dia mengatakan ahsibu. Iya, yang nampak bagi saya, yang saya duga, barakallahu fikum, dia itu memang demikian dan demikian. Iya. Wa hasibuhullahu, barakallahu fikum. Tayyib. Ai kafihi. Dan cukuplah Allah subhanahu wa ta'ala yang mencukupi orang tersebut. Barakallahu fikum. Wala yuzakki alallahi ahadan. Ya, wala yuzakki alallahi ahadan. Barakallahu fikum. Maknanya adalah ai la yuqta'u ala aqibati ahadin, la yuqta'u ala aqibati ahadin bi khairin au syarrin li anna dhalika mughayyabun anna. Walakin yuhsab wa yadhun, ya, walakin yahsibu wa yadhunnu liwujudi al-zahiri al-muqtadha lidhalik. Barakallahu fikum. Intaha min kalam Imam An-Nawawi bitasarruf. Barakallahu fikum. Maknanya la yuzaki 'alallahi ahadan adalah la yuqta'u 'ala aqibati ahadin bi khairin aw syarrin. Tidak boleh bagi kita untuk memastikan, ya, untuk akibat akhir dari seseorang itu dengan kebaikan atau kejelekan. Barakallahu fikum, ya. Tidak boleh bagi kita untuk menghukumi seseorang, justifikasi barakallahu fikum bahwasanya si fulan itu ahlun nar atau ahlul jannah, iya barakallahu fikum, dia itu meninggal barakallahu fikum dipastikan sebagai orang baik atau meninggal dipastikan sebagai orang yang jelek, itu tidak diperbolehkan bagi kita untuk memastikan seseorang akibat di akhir dari kehidupannya adalah kebaikan atau kejelekan, tidak boleh. Li'anna dhalika mughayyabun anna, karena perkara tersebut adalah perkara yang gaib bagi kita. Barakallahu fikum, ya. Kita tidak bisa mengetahui akhir hayat dari kehidupan seseorang. Barakallahu fikum. Tidak ada jaminan orang yang statnya itu bagus akhirnya juga bagus. Tidak ada jaminan orang yang statnya itu jelek akhirnya jelek. Ya, ada barakallahu fikum di kalangan manusia yang barakallahu fikum statusnya bagus, akhirnya jelek. Ada juga di kalangan manusia yang statusnya jelek, akhirnya bagus. Barakallahu fikum. Sebagaimana dalam hadis, inna ahadakum la ya'malu bi amali ahlil jannah hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira' fayasbiqu ahlil kitab fayamalu bi amali ahlin nar faydukhuluha. Barakallahu fikum. Iya. Itu kehidupan manusia, barakallahu fikum, macam-macam. Iya, ada juga manusia yang masya Allah sejak awal sampai akhir hayatnya bagus, gitu ya. Statnya bagus, akhirnya juga bagus, barakallahu fikum, ini yang paling afdol di kalangan mereka. Ada juga manusia yang sejak awalnya barakallahu fikum bang statnya sudah jelek, akhirnya juga jelek. Barakallahu fikum. Sehingga barakallahu fikum kita tidak tahu akhir kehidupan seseorang. Oleh karena itu termasuk prinsip ahlu sunnah tidak boleh mentakyin seseorang menjadi memastikan dia itu ahlul jan atau ahlul nar. Barakallahu fikum ya. Karena itu adalah urusan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam pun ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala ketika beliau mendoakan laknat untuk sebagian tokoh-tokoh Quraisy. Barakallahu fikum. Itu termasuk dalam prinsip Islam. Barakallahu fikum. Baik. Dan yang seperti ini barakallahu fikum kita dapati penerapannya di kalangan para ulama una. Iya, barakallahu fikum. Seperti Syekh Ubaid ketika beliau ditanya tentang seseorang, ya, ahsibuhu adzunnuhu annahu kana rajulun thayyib. Iya. Wala uzaki 'alallahi ahadan. Nah, ya dah. Kalau kalian sering mendengar barakallahu fikum ucapan para ulama ketika beliau ditanya tentang seseorang, barakallahu fikum, dan orang itu adalah orang yang baik, biasanya beliau-beliau ini menggunakan ibarat seperti ini. Ternyata di situ ada landasannya dari hadis, dan itu adalah adab yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau memang kita mau barakallahu fikum diminta, ya dah, mau tidak mau kita harus menjawab, ditanya. Iya. Bagaimana menurut antum si fulan? Gitu ya. Misal biasanya kasus yang sering terjadi lagi proses. Sering apa sering? Ya, antum sepondok sama si fulan. Si fulan ini mau proses dengan fulana. Ditanya antum, gimana itu si fulan di pondok? Nah, ya dah. Barakallahu fikum. Mau tidak mau anda harus menjawab. Penting ini. Hah? Ini untuk urusan masa depan anak gadis orang ini. Barakallahu fikum. Iya. Baik. Maka barakallahu fikum sebagian kita yang belum mengetahui adab ini, ya karena dia tahu memang si fulan itu adalah santri teladan di sana, ya, the best of the best, barakallahu fikum. Hah? Baik. Langsung dia puji, wah si fulan itu yang terbaik di sana itu, ah, sudah kawinkan saja sama dia. Gitu ya. Barakallahu fikum. Itu termasuk barakallahu fikum kurang pas. Iya. Yang tepat sebagaimana yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya ahsibuhu adzunnu, ya, yang saya duga, yang saya tahu, yang nampak bagi saya khair orangnya, baik. Gitu ya. Barakallahu fikum. Tayyib, wala uzaki 'alallahi ahadan. Ditambahkan lafaz tersebut. Barakallahu fikum. Allahu taala amsawab. Nakah bil qadar subhanakallahi bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. تفضلوا بارك الله فيكم.